بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Baik, semoga Ustaz sedang mendengar Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dari kajian Ustaz mengenai para penghafal Quran dan keutamaannya, saya termotivasi untuk menghafal Quran. Alhamdulillah. Allah menjamin kemudahan dalam menghafal Quran, tapi kenapa saya mengalami kesulitan Ustaz? Mudah lupa dan sebagainya. Allah menjamin mudah menghafal Quran dan memberikan cara kemudahannya. Persoalan Anda adalah Anda, mohon maaf, tidak mengikuti cara itu. Jadi kalau Allah menjamin mudah, mudah. Salah satu kesalahan orang menghafal Quran adalah menyalahi kaidah keterangan Quran. Kata Allah mudah, Anda menganggap susah. Ya gak akan pernah jadi mudah. Kalau sudah mudah, setiap mengalami kesulitan, yakinkan mudah, mudah, mudah, mudah. Itu caranya. Yakin, jangan ragu. Kata Quran, walaqad 4 kali Allah yakinkan. Allah itu cukup sekali mengatakan, yakin. Tapi ini 4 kali. Quran surah ke-54, ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad pakai lam dengan qad. Huruf taukid. Lam itu untuk meyakinkan. Qad meyakinkan. Dua-duanya disatukan, yakin kuadrat. Jangan sampai ragu. Kata Allah, hey, jangan pernah ragu ya. Di berinteraksi dengan Quran itu, jangan pernah ragu. Jangan ragu. Setiap orang ragu akan kesulitan. Siap Quran mudah? Mudah. Bismillah. Mana Qurannya? Oh ini, tebal juga ya. Bisa enggak saya? Dahsyat juga nih. Bisa dia. Ketika Anda mengatakan ragu, Anda enggak akan bisa. Yakin. Kata Quran, yassarnal Quran. Kami mudahkan, mudah, mudah. Di setiap Anda merasa sulit, yakinkan. Mudah, mudah, mudah. Jangan simpulkan. Ah, saya ini sudah begini. Saya cepat lupa. Tidak ada. Memori Anda disimpulkan oleh para pakar sekarang. Di California kumpul mereka menyimpulkan ternyata luar biasa memori manusia. Paling minimal manusia itu punya memori 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Anda punya hard disk eksternal 100 gigabyte. Berapa informasi yang bisa ditampung di situ? Kita 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Banyak yang bisa kita tempuh. Bahkan Nabi Adam AS bisa menyebutkan semua benda di semesta. Quran surah kedua ayat 31, paling kiri sebelah atas. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Cuma karena Nabi Adam itu Nabi, diajarkan. Kita bukan Nabi, tapi sama-sama keturunan Adam, sama-sama manusia. Kita ditanamkan potensi. Potensi itu kalau digali, dahsyat luar biasa kemampuan Anda. Luar biasa. Gak percaya silahkan. Dari mana orang bisa yakin? Ada seorang bernama Fajar, lumpuh otaknya. Beratnya 1,6 kilogram. Lahir, lumpuh otak. Kok bisa hafal Quran? Ya, dia saja menggunakan sebagian dari itu bisa hafal Quran. Apalagi antum misalnya sekarang. Pasti bisa itu. Luar biasa, kemampuan kita tinggi. 90% otak kita itu cerdas berdasar penelitian. 5%-nya jenius. 5%. Kalau Anda ingin jenius, silahkan ambil yang 5%. Dan kalau sudah jenius, jangan sombong karena cuma 5%. Sisanya 5% lagi lambat. Jadi kalau Anda tadi yang lambat, saya lupa Ustaz, begini, Anda masuk 5%, pindah ke 5% yang lainnya. Kalau bukan jenius, ambil yang 90%. Anda dicipta dengan keadaan pintar. Jadi pintar itu anugerah dalam kehidupan. Pintar itu anugerah. Bodoh itu pilihan. Nah, nanti keluarkan caranya. Insya Allah, saya sekaligus umumkan. Tanggal 28 Januari, hari Ahad, pekan depan, Anda bisa mengukir sejarah dalam kehidupan Anda. Dan barangkali ini yang bisa merubah lembaran hidup Anda. Membawa Anda sampai ke surga insya Allah. Tanggal itu insya Allah akan kita ikrarkan dan kita hadirkan hari Al-Quran. Kita perkenalkan pada dunia, kita inspirasikan ke Nusantara, kita tekankan diri kita untuk kembali pada nilai Al-Quran. Insya Allah pada hari itu waktunya Ba'da Asar. Kalau mau dicatat, Ba'da Asar. Berlanjut ke Ba'da Maghrib, diberi kesempatan sampai ke Ba'da Isya. Akan berkumpul para ahli Quran di Indonesia. Dari anak kecil yang disebut tidak bisa melihat sebagiannya. Ada yang lumpuh otak. Ada yang asalnya hanya disebut sebagai pemulung. Tiba-tiba hafal Quran dengan nomor ayat, posisi kanan, kiri, halaman, dan sebagainya. Masya Allah. Ada yang tidak bisa melihat, konon disebut tunanetra. Tinggal di ujung-ujung daerah. Daerahnya daerah cukup jauh dari kota dan sebagainya. Hafal Quran. Ada orang dari luar negeri, insya Allah tokoh-tokoh akan berhimpun para penghafal Quran. Tokoh-tokoh dunia. Ada 14-16 duta besar datang. Ada teman-teman akan kumpul di situ. Insya Allah di situ akan diajarkan bagaimana cepat menghafal Quran dalam 30 hari. Di situ akan diajarkan ikrar kembali pada Al-Quran. Dan di situ insya Allah kita akan bertekad menyumbang yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan dibagikan insya Allah buku terbaru yang bersambung dengan mushafnya. Nah, nanti kami telah membuat buku baru bersambung menyatu dengan simulasi mushaf, ada dua juz di situ, namanya Muslim Zaman Now Hafal Quran dalam 30 hari. Buku itu akan kami bagikan insyaallah di waktu yang disebutkan. Disilahkan kami undang Anda semua. Bila ada misalnya alarm melintang, silahkan Anda kemudian terhubung dengan Akhyar TV dan ada stasiun TV lain juga yang akan merilai acara kita pada saat itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kesempatan ini. Catat, mulai bulan depan insya Allah ada silabus, ada materi, dan ada hal-hal dahsyat yang bisa kita dapati kemudian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.